تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Kemudian kita beliau hadatsana Utsman ibnu Abi Syaibah. Siapa kemarin nama lengkapnya? Utsman bin Muhammad bin Ibrahim bin Utsman Al-Absi Al-Kufi. Qala hadatsana Jarir. Ini Jarir bin Abdul Hamid Ad-Dabbi an Mansur, Mansur bin Al-Mu'tamir an Mujahid. Nah, ini Mujahid bin Jabr Abu Al-Hajjat Al-Makhzumi Al-Basri. Imam besar dari ulama ahli tafsir, murid senior Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau ini imam di dalam tafsir dan ilmu, Mujahid. Qala kuntu ati Ibn Umar bisharabihi. Kata beliau, saya membawakan Ibn Umar minumannya. Wa inni la ukhfihi minan nas min ta'jilihi iftarahu. Dan saya sembunyikan Ibnu Umar dari manusia karena beliau mempersegerakan buka puasa. Ini mungkin bukan di Ramadan ya, hari berpuasa biasa. Karena Ibnu Umar di masjid biasanya habis adzan orang tidak lama setelah itu sholat, maka dibawakan minuman saja untuk berbuka, disegerakan tapi oleh Mujahid disembunyikan, tidak dikelihatan. Dan itu lebih sempurna ya bagi orang yang berpuasa. Nah, dia berbuka di rumahnya, kadang dia berbuka di rumahnya ke masjid dia sudah terlambat dapat takbiratul ihram. Mending dia cari tempat di masjid, atau di masjid ya tidak begitu kelihatan, dia sekedar buka saja, dia dapati takbiratul ihram. Iya. Maka itu hal-hal yang besar ya, dan itu jangan diluputkan. Dan sampai masya Allah buka-buka, ya sudah kelanjutan, tiba-tiba di masjid sudah qomat, ya dia malah di bulan Ramadan menjadi ahli masbuk, terlambat terus. Nah, itu tidak benar ya. Harusnya di bulan Ramadan itu kita lebih pandai lagi menata. Di bulan Ramadan dia selalu dapat takbiratul ihram bersama imam, segera hadir di masjid, dia pelihara dari sunnah-sunnah itu. Karena saya sudah sebutkan kemarin ya, salah satu dari maksud pokok pendidikan ibadah-ibadah besar, sholat, puasa, haji, dan zakat, salah satu maksud pokoknya adalah mencontoh sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menghidupkan sunnah beliau. Maka kita pelihara, kita jaga hal itu. Baik. Dan ini antum lihat ya, Mujahid ini melayani Ibnu Umar, dia bawakan minumannya. Itu akhlaknya para murid dahulu kepada para guru. Seperti itu. Dan memang seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, demikian kami diperintah kepada ulama kita. Sebab tatkala si murid itu menghormati guru, itu bukan zatnya yang dihormati, tapi yang dihormati adalah ilmu yang dia sandang. Dan itu bagian dari pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya ke sana. Dia mengagungkan Allah dengan mengagungkan ilmu dan para ulama. Dan itu akhlaknya para penuntut ilmu. Itu melihat ya kayak Mujahid, murid-murid Ibnu Abbas, murid-murid para sahabat Nabi, murid-murid Nabi ya, terus murid-muridnya para sahabat, semuanya itu akhlaknya seperti itu, pengagungan kepada guru. Iya. Dan tidak ada seorang alim pun yang tersohor kecuali pasti dia ini orang yang sangat baik akhlaknya kepada gurunya. Maka kalau ingin kunci keberhasilan dalam ilmu, yang paling pertama itu seorang memperbaiki akhlak kepada guru, itu pintu keberkahan. Pintu keberkahan.